بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil pertanyaan yang dari web dulu. Saya mengenal Islam bukan dari orang tua, karena ibu Kristen Protestan, bapak agnostik. Ya. Agnostik itu apa? Tidak mengenal Tuhan. Baik. Mendekat kepada ateis gitu ya. Baik, ateis itu anti Tuhan ya. Baik, anti itu kan artinya tidak mengakui. Belajar? Ya? Bagaimana yang tidak diakui bisa jadi anti? Paham enggak? Ateis A, tidak bertuhan. Tidak bertuhan kok anti Tuhan? Anti itu ketika diakui ada. Misal, ini ada gelas nih. Saya anti gelas. Saya pengennya gayung. Bendanya ada. Ateis anti Tuhan. Anda tidak percaya Tuhan, kok bisa anti Tuhan? Ah, coba ingat-ingat dulu ya. Kalau sudah ketemu, baru ketemu. Nah, kadang-kadang RAM-nya mesti cepat deh ya. Ya, itu manusia paling aneh ateis itu. Katanya Anda tidak percaya Tuhan, kok anti Tuhan? Yang tidak percaya artinya tidak meyakini ada. Kalau tidak ada, ngapain jadi anti? Ya, anti itu ada. Kalau ada, baru anti. Ya, jelas ya? Saya anti antum. Kenapa antum ada di sini? Ya. Yang paling aneh orang yang enggak ada tapi anti. Jelas ya? Baik. Bismillah. Antimo, obat anti mabok karena maboknya ada. Jelas ya? Baik, kalau maboknya tidak ada, ngapain antum anti mabok? Baik. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Seorang datang jadi antimu, baik, dapat dia antimu. Satu lagi datang, Pak, maaf katanya, saya pun beli antimu. Bapak dari mana? Saya kesatuan A, maaf, saya tidak bisa berikan. Kenapa? Karena ini hanya untuk darat, laut, udara. Yang ini enggak dapat. Bapak agnostik, namun sejak kecil kebetulan lingkungan dan teman-teman main muslim. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Allah sudah mengaturnya dengan kadar yang tepat sesuai dengan kemaslahatan hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Baik. Walaupun kedua orang tua seperti itu, mereka memang tidak memaksakan anaknya untuk memilih keyakinan tertentu. Singkat kata, hingga saat ini proses pencarian ilmu, saya melihat kajian demi kajian. Tapi singkatnya, saya sudah melakukan pendekatan dengan memberikan buku sebagai bacaan, mengajak diskusi dan datang kejadian. Mohon bimbingan bagaimana caranya menjadikan orang tua saya rindu dan bermimpi bisa ibadah bareng satu keluarga. Intinya orang tuanya masih, kalau saya baca dari suratnya, masih belum muslim ya, ibundanya dari Protestan, kemudian bapaknya agnostik, tidak memaksakan ia, dan ia dengan melihat kajian dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat mendapatkan hidayah Allah dan memutuskan untuk masuk Islam. Ya, beliau sudah berusaha untuk menjelaskan pada orang tuanya lalu bagaimana cara meyakinkan supaya sebelum kiranya wafat salah satunya bisa mendapatkan kenikmatan hidayah. Teman-teman sekalian, kita bermohon, berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kawan yang bertanya ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mimpinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengabulan yang terbaik insyaallah. Baik, yang pertama, Quran surah ke-31 ayat ke-15, posisi paling kiri sebelah atas. Yang kedua, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Yang ketiga, Quran surah ke-16 ayat 125. Ayat 125. Baik, kita mulai Quran surah ke-31 ayat ke-15 paling kiri sebelah atas. Kadang-kadang ada kondisi didapati seperti Al-Quran sampaikan. Dan bila Al-Quran sudah menyampaikan, tidak akan pernah keliru penyampaiannya. Lihat kalimatnya. Ada orang yang sudah masuk Islam dari kalangan anaknya, Al-Quran menyebutkan orang tuanya, dia belum Muslim. Maka bagaimana sikapnya? Perhatikan kalimatnya. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua yang berbeda keyakinan itu memaksa Anda untuk mengerjakan amalan-amalan yang menyimpang dari ketentuan Islam, misal mengajak syirik kembali, memaksa untuk mengerjakan satu hal yang dilarang, maka fala tuti'huma, Anda bisa menolak itu dengan cara yang lembut. Jelas ya? Perhatikan, kalimatnya menggunakan kata ta'ah. Padahal biasanya kata ta'at itu hanya ditujukan kepada Allah dan Rasul. Ati'ullaha wa rasul. Ati'ullaha wa rasul. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 132. wa atiullaha wa atiur rasula. Atiullah, atiur rasul. Quran surah keempat, ayat ke-69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Jadi taat selalu disandingkan dengan Allah. Jadi ketika Anda, maaf ya, menghindari segala hal yang menyimpang dari ketentuan Allah, itu sama dengan nilainya, cepatnya Anda merespon meninggalkan itu, nilainya sama dengan cepatnya Anda mengerjakan satu ibadah. Jadi ada pesan dalam Al-Quran, Anda merespon ibadah dengan cepat dalam arti menunaikan perintah Allah, secepat itu pula Anda merespon dengan meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah. Maka cepatnya Anda merespon segala hal yang dilarang oleh Allah untuk meninggalkannya, disitulah kadar ketaatan Anda kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat taat digunakan dalam dua hal. Pertama, taat dalam mengerjakan kebaikan. Misal, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda cepat sisihkan aktivitas, tunaikan untuk ibadah. Maka ketika Anda merespon dengan cepat ketentuan ibadah, ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang meningkat. Nah, hal yang sama terkait dengan maksiat. Ketika Allah meminta Anda meninggalkan maksiat, fala tuti'ahuma, kalimatnya menggunakan fa. Fa, saya sandingkan begini supaya lebih paham. Untuk urusan ibadah yang sifatnya terkait dengan menunaikan perintah, maka ini bagian dari bentuk ketaatan kita kepada Allah. Responnya menggunakan fa. Dalilnya Quran surah kedua ayat 186, posisi paling kiri sebelah bawah. Perhatikan kalimatnya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Lihat, Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya padamu tentang aku, mereka ingin mencariku, katakan kepada mereka, jangan cari lelah dengan itu semua. Aku dekat. Aku dekat. Dan, lihat, jika hamba ini membutuhkanku, berdoa kepadaku, aku akan kabulkan itu, kapanpun dia minta. Kalau ingin cepat dikabulkan, maka responlah seruanku. Seruan yang dimaksudkan, tunaikan ibadah. Nah, ketika Allah meminta kita merespon untuk menunaikan ibadah, kalimatnya menggunakan fa. Fal yastajibuli. Ketaatan berupa perintah diikat dengan fa. Artinya, semakin cepat Anda mengerjakan perintah Allah, ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang meningkat dan kuat. Hasilnya, ketika Anda memohon kepada Allah, maka Allah pun akan cepat mengabulkan apa yang Anda mohonkan. Jelas? Ini konsep dasarnya. Jadi kalau Anda diminta oleh Allah mengerjakan satu ibadah, misal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Maghrib. Anda sudah tahu itu panggilan. Respon Anda cepat. Ini menunjukkan bahwa ketaatan Anda sedang kuat. Tapi kalau sudah adzan berkumandang, Anda dipanggil, Anda belum tergerak misalnya, maka ini menunjukkan ketaatan Anda di hadapan Allah sedang menurun. Apalagi kalau ada kalimat yang tidak menyenangkan. Akhi, sudah adzan, ayo siap-siap. Baru adzan, belum qomat. Tenang aja, hujan, ustaznya paling terlambat. Ya, misal, ini bermasalah. Nah, sama persis kaidah dalam bentuk ibadah yang berupa larangan meninggalkan yang tidak diinginkan oleh syariat. Misal, kata Allah, jika ada ajakan-ajakan untuk menyimpang dari ketentuan Allah, apalagi yang berbau syirik misalnya, mengajak Anda menyembah misalnya hal selain Allah, datang ke tempat ibadah agama lain untuk menikmati ibadah-ibadah mereka dan sebagainya, misal, ya, maka kalimatnya sama persis menggunakan fa, sekalipun itu datang dari orang tua Anda. Perhatikan. Quran surah ke-31 ayat ke-15 paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fa fala tuti'huma. Pakai fa. Ini pakai fa, sana pakai fa. Jelas? Sekarang lihat persamaannya. Ketika Anda cepat meninggalkan segala yang dilarang ini, kalimatnya menggunakan huruf fa, maka ini pun menandakan ketaatan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala sedang meningkat. Maksud saya, coba lihat keseimbangan cara berpikir ini. Jangan-jangan dua konsep ini belum maksimal dalam hidup kita. Al-Quran memberikan dua pandangan ini seakan-akan menyandingkan dua hal. Perhatikan ya, ini yang paling dahsyat. Orang yang cepat merespon perintah Allah, maka seketika itu akan hadir dalam dirinya keinginan kuat untuk cepat meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Jadi selalu ada sesuatu yang beriringan. Sama serupa equal. Jadi kalau antum semakin meningkat ketaatannya, senang ibadah, maka antum pun semakin cepat meninggalkan maksiat. Maksud saya, kalau Anda gemar menunaikan ibadah, tapi tingkat meninggalkan maksiat Anda ringan di situ, maka ada yang salah dengan cara ibadah Anda. Karena orang yang cepat merespon ibadah, akan cepat meninggalkan maksiat. Makanya kalimat-kalimat maksiat tuh kalimatnya cepat. Tinggalkan istighfar. Quran surah 3 ayat 133. Paling kanan sebelah atas. Wasani'u ila maghfirah. Bahkan ketika salah, dia bergegas untuk memohon ampunan kepada Allah. Coba antum koreksi diri ya. Jangan-jangan rajin tahajud, tapi maksiat cepat juga dikerjakan. Itu poinnya. Ya. Ini poinnya, awas. Taklimnya rajin, cepat. Ada info, langsung respon. Tapi Masya Allah, nyela orang juga rajin. Ya, pada orang tua juga tidak baik. Saya tidak menginginkan ada Anda di antara Anda datang belajar macam-macam, tapi membuat orang tua Anda menangis. Ya, dan sebagainya. Itu ikuti kajian tentang Adabul Mufrad. Nah, ini poinnya teman-teman sekalian. Nah, apa kaidahnya? Hebatnya di sini. Ketika orang tua berbeda keyakinan dengan anaknya, kata Al-Quran, dalam urusan akidah, itu zero tolerance. Toleransi terbaik adalah zero tolerance. Saling menghargai dengan tetap memberikan dakwah yang terbaik. Bagaimana cara dakwahnya? Lihat baik-baik. Orang tua Anda adalah ibu yang melahirkan Anda. Ayah yang penuh dengan keringatnya bisa memberikan yang terbaik untuk Anda. Sekalipun Anda kemudian menolak dengan cepat, dengan cara yang lembut, tapi Anda tidak boleh meninggalkannya untuk mendakwahi keduanya. Caranya, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Satu, temani ia dalam hal urusan dunia dengan cara terbaik. Ini dakwah pertama. Jadi, dalam urusan dunia-dunia yang kita jalani, dan kita bermuamalah, kita kemudian berkomunikasi, kita bersinggungan, kita berinteraksi, itu jangan ditinggalkan. Jangan karena anaknya punya keyakinan berbeda, lantas orang tua ditinggalkan misalnya, tidak. Ya, silahkan, tetap tanya, tengok, berikan senyuman, ada rizki kemudian beli oleh-oleh, sampaikan pada keduanya, berikan mal, alhamdulillah, saya ada ini beberapa hal yang kira-kira bisa membuat mama bisa lebih baik, ini ma, silahkan. Kamu dulu gak begini, sekarang kok bisa begini? Inilah mah yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan pada saya untuk bisa membahagiakan orang tua. Islam mengajarkan pada saya sekalipun mama, saya tidak boleh memaksa mama untuk bisa masuk Islam. Tapi Islam mengajarkan pada saya untuk memberikan bakti yang terbaik untuk mama. Saya mohon mah, berikan saya kesempatan untuk memaksimalkan nilai keislaman saya. Nanti turunkan. Begitu kalimat itu mengalir, maka insya Allah hidayah sampai dalam jiwanya.